Assalamualaikum. Sehat brosis, apa kabar? Saya harap saya sehat semua ya. Amin. Di video kali ini, saya akan berbagi resep minuman penangkal virus dan penambah stamina tubuh yang dikutip dari kumpulan resep JSR-nya Dr. Zaidul Akbar. Oke brosis, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang untuk menebarkan manfaat. Bagi yang sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya, saya ucapkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sedikit informasi nih brosis, kayu secang adalah kayu yang berasal dari pohon secang atau disebut juga Cassalpinia sapan. Rasa kayu secang ini cukup menyegarkan, sehingga rempah yang satu ini menjadi minuman favorit orang-orang keraton loh. Selain diolah menjadi campuran minuman, kayu secang juga bisa dipakai sebagai pewarna alami. Nah, adapun manfaat dari kayu secang adalah, pertama, dapat mengobati kanker dan tumor. Yang kedua, bisa meningkatkan imunitas tubuh. Tiga, dipakai sebagai obat penyakit asam urat. 4. Untuk mengatasi penyakit diabetes. 5. Dapat mengobati masalah diare. 6. Bisa mencegah kerusakan hati. 7. Juga dapat mencegah penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir, mampu melancarkan sistem peredaran darah. Nah, gimana bro sih? Super bermanfaat banget kan minuman penangkal virus dan penambah stamina yang satu ini untuk kesehatan tubuh kita. Oke, langsung aja kita buat resepnya ya. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah beberapa lembar kayu secang, 1 batang serai, sejempol jahe merah, madu secukupnya, dan 250 ml air hangat. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Pertama, masukkan air ke dalam panci. Lalu, masukkan irisan serai dan jahe merah. Didihkan kurang lebih 2 menit. Potong-potong beberapa lembar kayu secang dan masukkan ke dalam gelas. Lalu, seduh dengan air wedang jahe dan serai yang sudah dididihkan sebelumnya. Tunggu hingga hangat, baru kemudian tambahkan madu sesuai selera dan aduk rata. Untuk aturan minumnya adalah, untuk yang sedang sakit dapat diminum 1-3 kali sehari. Dan untuk yang sehat dapat diminum sehari sekali aja ya saat perut kosong di pagi hari. Dan jangan lupa minum dalam 3 tegukan, baca bismillah dan gunakan tangan kanan. Selamat mencoba resep sederhana yang penuh berkah ini ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.